الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: من فروض الوضوء أو أركان الوضوء ركن وركن وضوء قال الأول غسل الوجه ركن yang pertama الغسل الوجه بكامله membasuh muka ini yang wajibnya yang rukun wahadduhu qawlan min manabiti syar min manabiti syari ra'si ila ma istarsala min al-lihyah panjang batas panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai yang lepas dari janggut di mana tumbuhnya janggut. Secara ringkas kemarin disebutkan apa min mana bi syahr ra'si ila dhaqn ila dhaqn sampai dagu wa ardan itu panjang dari atas ke bawah lebar dari kiri ke kanan wajah itu madunal udunain itu yang disebutkan kemarin ila furu'al udunain yang nampak tidak masuk telinganya karena telinga masuk bagian kepala seperti dalam riwayat disebutkan al udunan minar ra'si telinga dua telinga itu masuk bagian kepala jadi dia diusap tidak dibasuh yang kita sering lihat orang ya itu tidak sesuai dengan nah tapi mungkin mereka berpandangan anggota ini tersendiri padahal disebutkan dalam riwayat al-udunan minar ra'si baik madunal udunain wal udunan fil wudu minar ra'si fatumsahan jadi udunan fil wudu telinga dalam wudu masuk bagian kepala sehingga tumsahan diusap sehingga telinga masuk yang diusap fansahu bi ru'usikum nah, itu termasuk dalamnya telinga ini setelah mengusap kepala dari depan ke belakang sampai tengkuk batas akhir kemudian kembali ke depan masukkan jari telunjuk baru di selesai tidak harus sampai nah. sekali sebagaimana kepala walaysata minal wajhi fatughsalan jadi telinga bukan termasuk bagian wajah sehingga harus dibasuh tidak termasuk wajah sehingga harus dibasuh telinga bukan masuk bagian wajah jadi tidak dibasuh dalam riwayat disebutkan lagi tadi wal udunan minar nafas al udunan minar rasi sehingga dia tumsahan diusap kemudian wa takhlilul lihyati mustahab takhlilul lihyah mustahab menyela-nyela janggut nah ini kan yang janggutnya lebat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan itu menunjukkan tanda rujulah jantanan laki-laki itu punya janggut tahlilul lihyah menyela-nyela janggutnya dan itu hukumnya mustahab bukan wajib bukan wajib nah kalau janggutnya lebat itu dia sela-sela sedapat mungkin ya untuk mencapai kulit janggutnya dagu Makanya dianjurkan memang kalau memang apa semampunya untuknya memasukkan air ke dalam. Jadi, nah artinya dia menyela-nyela supaya air itu terkena masuk sampai ke dagu yang dalam. Qala wal wajib fi ghusli al-wajhi ghuslu ma bihi al-muwajahah. Yang wajib di dalam membasuh muka adalah membasuh yang ini apa-apa yang dengan itu kita berhadapan. Ma bihi al-muwajahah ini dengan itu kita berhadapan ya muka ini. Yang harus kena. Nah. Fala yadkhul fi dhalika tahlil lihiyah. Sehingga tidak masuk padanya menyela-nyela janggut. Nah. Qala wa yadkhulu fi ghusli al-wajhi al-madmadah wal istinshaf. Yadkhulu fi ghusli al-wajhi al-madmadah kumur-kumur wal istinshaf dan menghirup air dengan hidung sekuat-kuatnya. Baligh fil istinshaf illa an takuna shaiman. Baligh fil istinshaf illa an takuna shaiman. Perkuat artinya sekeras-kerasnya kita semampu kita menghirup. Nah, sampai ke ujung atas khayshum. Lebih-lebih di malam hari. Karena syaitan yabitu fi khayshum. Karena syaitan itu nginap di dalam hidung. Baik, istinshaf. Dia menghirup air dengan jazul ma' bil anf. Jazul ma' bil anf. Menarik air dengan hidung, menghirup air dengan hidung, itu istinshaf. Kemudian dengan kemudian istinsar, istinsar ini empaskan dibuang, mengkeras. Istinsar namanya, itu istinsar, bantu dengan jurut. Kama ja'a dzalika mubayyinan fi hadis Utsman radhiyallahu anhu wa ghairihi. Sebagaimana datang penjelasannya dan di dalam hadis Utsman dan hadis yang lain. Ada beberapa hadis yang paling sahih dalam berwudu adalah hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, ini membasuh wajah, membasuh muka. Asani yang kedua ghuslul yadain. Ini rukun yang kedua, ghuslul yadain ilal mirfaqain. Fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Membasuh kedua tangan sampai siku, bukan minal mirfaqain tapi ilal mirfaqain. Wadhalika min atrafil asabi', dari ujung jari ila nihayati al mirfaqain, dari ujung jari sampai akhir siku. Wal mirfaqan dakhilani fil ghusli, ya, dan kedua siku itu masuk dalam membasuh, ketika membasuh tangan lebih boleh tapi jangan enggak, ya. Kurang tidak boleh, kalau lebih itu kan karena ya tidak terlalu berlebihan. Kalau Abu Hurairah ketika menerangkan hadis Rasulullah SAW, hadil ummah ya'ti yawm al-qiyamah ghurran muhajjalin. Umat ini, umat Nabi Muhammad SAW datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan ghurran muhajjalin. Apa itu ghurran muhajjalin ya Rasulullah? Allah. Ghurran muhajjalin itu kalau digambarkan oleh beliau ini, kalau ini kuda putih itu kakinya hitam dan kepalanya bunuh-bunuhnya belang hitam. Kalau dia yang unta hitam, kuda hitam nampak putihnya. Tapi maksud adalah kuda hitam. Ya, kudanya hitam, ada putih di ubun-ubunnya, di keningnya, di kakinya. Ya, di kakinya. Empat-empat itu ada putihnya. Nah, itu ghurran, sinar atau cahaya. Ini membedakan. Nah, kalau orang-orang yang mukmin umat Muhammad SAW itu dikenali sebagai umat Rasulullah SAW dengan hurum hajjalin. Makanya dalam riwayat disebutkan, bagaimana engkau mengenal umatmu di hari kiamat nanti ya Rasulullah? Mereka akan datang dengan cahaya bekas wudhunya di hari kiamat. Maka siapa yang ingin memperlebar, memperpanjang cahaya itu, ya lebihkan. Silakan dia berbuat, artinya diistimbat, diambil, dipahami oleh Abu Hurairah dengan melebihkan. Jadi kalau beliau berwudhu itu lewat sikunya sampai ke adud, sampai lengan atas. Nah, kaki juga itu sampai ke betis untuk menambah huran dari cahaya. Kemudian Rasulullah menyebutkan, bagaimana kalau kamu misalnya dari sekian kumpulan, sekian ekor kuda, banyak kuda, punya kamu cuma satu, yang punya kamu cuma satu di situ dengan tanda seperti ini, ada belang di keningnya dan di kakinya, kamu kenali tidak itu kudamu? Iya. Nah, seperti itu juga umat Rasulullah SAW, sehingga ketika di hari kiamat, nah, ada orang-orang yang yudadanna, ya, ada orang-orang yang diusir, ya, diusir dari telaga Rasulullah SAW, wa'iyadzubillah. Nah, Rasulullah manggil ashabi, maksud ashabi ini pengikut beliau, dengan bekas wudhu itu tadi. Adapun sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mereka seperti yang dikatakan oleh Allah. Nah, para ulama pun sepakat, ya, mereka memahami demikian. Minal mu'minin rijalun shadaqu ma 'ahadallahu 'alaihi, wa minhum man qada nahbah, wa minhum man yantazir, wa ma badalu tabdila. Bukan beliau, ya, bukan para sahabat yang bersama beliau yang murtad, yang merubah sunnah beliau, tidak. Tapi orang-orang yang datang setelahnya dari kalangan pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka yang dikatakan, ya, naka ma arastum ma badalu wa ghayyaru. Engkau tidak tahu apa yang telah diubah oleh mereka atau ditukar. Perbuatan-perbuatan bidah muncul kapan? Bukan di zaman saya, ini bukan boleh dilakukan oleh para sahabat. Tidak ada satupun sahabat yang melakukan kebid'ahan. Nah, hatta di zaman Rasulullah SAW sendiri, ketika beliau masih hidup, ini dijadikan dasar oleh ahli bid'ah. Ya, itu para sahabat melakukan amaliyah-amaliyah mereka sendiri. Nah, misalnya meruqyah, ya, dengan al-fatihah, melakukan baca menutup setiap bacaan dengan qul huwallahu ahad, ya subhanallah. Nah, kemudian perbuatan Bilal setiap habis wudhu beliau salat 2 rakaat. Ini memang perbuatan mereka, tapi bukan perbuatan mereka yang kita tiru. Apa? Takrir Rasulullah SAW. Itu sunnah. Sunnah Rasulullah kan ada 3. Sunnah berupa qauliyah, sunnah berupa fi'liyah, sunnah berupa takririyah. Itu takrir dari Rasulullah SAW. Tidak ada mereka melakukan bid'ah. Tidak ada sahabat yang melakukan bid'ah. Kalau mereka melakukan sunnah, pasti Allah terangkan. Nah, kalau itu dirinya ini baik, memang benar, maka akan dibuat persetujuan dan tidak ditegur oleh Allah. Ya, ada di zaman Rasulullah SAW, para sahabat mengatakan, nahnu na'zil wal Qur'an yanzil. Kami melakukan azam dalam keadaan Al-Qur'an turun. Tidak ada dia apa-apa kan. Tidak diberitakan kepada Rasulullah untuk dilarang, diharamkan. Nah, ya. Nah, kan ketika mereka melakukan sesuatu yang salah, para sahabat melakukan sesuatu yang keliru, sampai kepada Rasulullah bicara di mimbar, negur. Ya, ada apa ini satu kaum? Nah, ini kaum mengani mereka menetapkan syarat yang tidak ada di dalam kitabullah dan tidak ada pula di dalam sunnah Rasulullah SAW. Semua syarat yang tidak ada di dalam Al-Quran dan sunnah batil walaupun 100 syarat. Nah, sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi Rasulullah SAW, sunnah beliau itu ada sunnah takririyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah qauliyah. Maka tidak ada yang melakukan bid'ah. Baik. Qala, ada huran, ya, huran muhajjalin. Huran muhajjalin itu, ya, cahaya bekas wudhu. Qala wal mirfaqan dakhilan fil ghusl. 2 siku itu masuk dalam bagian wudhu, dalam jibatnya ini pembasuhan. wala yakfi fi ghusl al-kaffain fi al-wudu ghuslahuma qabla bad'il wudu. Jadi tidak dan tidak cukup membasuh kedua tangan di dalam wudu, yakni membasuhnya sebelum memulai wudu. Artinya gini. Nah, dia yang berwudu diperintahkan adalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Tadi kan sebelum wudu dia sudah cuci tangan, ya. Sudah cuci tangan. Kemudian nanti ketika berwudu ini itu dicuci tinggal, enggak diikutkan, tapi dicuci sambil cuci sampai siku. Enggak cukup. Harus dari ujung jari sampai siku. Paham ya? Nah. La'an bi'anna dhalika mustahab illa 'inda qiyam minan nawm fa innahu wajib. Nah, lagi membasuh kedua tangan sebelum berwudu itu sunnah. Ya, membasuh kedua tangan sebelum wudu itu sunnah. Nah, seperti yang dicontohkan dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau afragha 'ala yadayhi, menuangkan air ke kedua tangannya. Baru beliau ambil cidu air. Matmadah, kemudian istinsyaq, istintar, baru kemudian beliau membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, telinga, kaki. Setelah, nah, sebelum membanyak mengambil air untuk matmadah dan istinsyaq, kemudian membasuh muka, beliau membasuh kedua tangannya. Itu pembukaan, permulaan. Itu termasuk diantara sunnah wudu. Nah, kecuali ini ketika bangun tidur di malam hari. Kenapa harus basuh? Wajib hukumnya, kata para ulama, kata beliau. Beliau mengatakan wajib. Kenapa? Nah, li'annaka la ta'lamu aina batat yaduh. Ya, li'annahu la ya'lam aina batat yaduhu. Karena dia tidak tahu. Kita tidak tahu di mana tangan kita tidur. Ya, di mana tangan kita tidur. Nah. Jangan bilang saya tahu, hati-hati. Jangan ya, bilang saya tahu, hati-hati. Nah, seperti orang Mu'tazilah nanti masuk tangan itu ke dubur sampai ke siku, dan ini kejadian. Nah, ya terjadi yang demikian. Sesuatu yang salah yang disebutkan ancamannya oleh Rasulullah. Ya, misal, kenapa orang itu kok suka mengangkat kepalanya dalam sholat, melihat ke atas? Apa enggak takut nanti kalau matanya enggak kembali? Hati-hati, jangan dicoba. Sholat ngangkat niat ke atas. Hati-hati enggak balik nanti ke matanya, penglihatannya. Ya, atau mendahului imam, hati-hati. Ini terjadi. Ini juga termasuk sunnah yang seperti apa itu juga pernah terjadi juga di zaman sahabat. Jangan meninggalkan masjid setelah adzan, kecuali memang untuk berwudu, kalau memang udzur, memang betul-betul dia syar'i ada kepentingan, memang dia mungkin harus di rumah, ya, jangan tanpa alasan habis adzan dia pergi. Itu pernah terjadi, jatuh dari kuda atau dia terbenam dalam tanah. Baik. Qala fa innahu wajib, yani membasuh kedua tangan sebelum ini setelah bangun tidur itu wajib. Basuhnya itu bukan dicelup. Ya, sebelum dicelupkan ke dalam air untuk berwudu disiram, ambil pakai gayung. Ya, jangan seperti itu. Wa ghusl yadayn yakunu ba'da ghuslil wajh. Nah, sedangkan membasuh kedua tangan itu terjadi setelah membasuh muka. Fala yakfi ma kana qablahu, sehingga tidak cukup apa yang ada sebelumnya. Ya, sebelum wudu dia ada cuci tangan, kemudian kumur-kumur, istinsyaq, istintar, basuh muka, habis itu cuci tangannya yang tadi tampak tangannya enggak masuk. Dia basuh sampai siku. Itu tidak cukup. Atau ini kan tangan. Secara mutlak tangan itu, ingat ya, tangan itu mutlak dari ujung jari sampai rusuk. Ya, sampai pergelangan ini mutlak. Ini tangan. Kan saya nyuci tangan. Yang penting kan nyuci tangan. Iya. Ayatnya bagaimana bunyinya? Farsilu wa wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, sampai siku. Jadi kalau dia cukupkan dengan tadi sudah mencuci tangan, nah, jadi tidak perlu lagi mencuci tangan, itu tidak sah. Ghusl yadain yakunu ba'da ghusl al-wajh fala yakfi ma kana qablahu, sehingga tidak cukup apa yang telah ini terjadi sebelumnya. Misalnya lagi, sebelum wudu dia cuci tangan, dia lebihkan sampai sini, sampai siku. Ya, habis itu kumur-kumur, istinsyak, cuci muka. Tadi kan sudah cuci tangan sampai siku kan? Ya, enggak perlu lagi. Ini enggak cukup, enggak sah. Nah. Baik. Nah, nanti disebutkan rukun yang berikutnya apa? Tertib, ya kan? Tertib berurutan. Nah. Rukun yang keenam, mualah. Mualah itu enggak boleh dipisah. Enggak boleh dipisah, harus bersambung. Ala salis mashu ra'si. Nah, termasuk di dalamnya wal udhunain, ya. Mashu ra'si termasuk dalamnya al udhunain. Wa yakunu marratan wahidatan, yaitu satu kali. Yubda'u fiha min muqaddami ra'si. Dimulai dari depan. Ini sempurna, itu jadi nah, diambil dari depan. Walaupun apa namanya sebagian menganjurkan mengajarkan bagaimana masukkan jari ini biar lebih mudah rapi. Ya. Kemudian ila mu'akhirihi sampai ke belakang. Nah, okay, cukup. Summa ya'udu ila makan alladhi bada'a minhu. Kemudian kembali ke tempat di mana dia memulai, jadi depan lagi. Nah, kembali ke depan lagi. Itu bagiannya cara mengusap kepala. Wa mastarsala min sya'ril mar'ah fa innahu la yumsah. Adapun yang lepas terjulur dari rambut seorang wanita itu tidak perlu diusap. Ini rambutnya panjang misalnya. Tidak perlu dia sampai ke belakang. Cukup dia sini selesai. Nah. La yumsah. Bal yaktafi bil masni ila mu'akhir ra'si wa yamsah ma ra'si al udunan. Bahkan cukup ya mengusap mu'akhir sampai di belakang kepala, ya. Wa yamsah ma ra'si al udunan, dan mengusap kedua telinga. Selesai. Jadi tidak perlu sampai harus sekali. Arabi. Al-udunan min ar-ra'si rawahu Ibnu Majah wa Dharqutni wa ghayruhuma. Fala yajzi mashu ba'dhi ar-ra'si. Jadi tidak sah untuk mengusap sebagian kepala. Tidak sah mengusap sebagian kepala. Ini kecuali kalau dia dengan imamah yang memang sulit untuk dibuka lagi, masangnya lagi. Kalau dia pakai imamah, dia sembunyi-sembunyi seperti ini, ya. Kemudian dia usap ini, dia cukup. Yang lainnya selesai. Tidak perlu dia membuka opnam imamahnya. Kita agak tidak tahu di jadi selendang. Masangnya lagi keburu habis waktu. Terkait dengan pendidikan itu juga model untuk melatih anak itu betul perhatian dengan sholatnya. Umar bin Abdul Aziz pernah melihat salah seorang putranya sibuk ngurusin rambutnya dandan tinggalan sholat, sini cukur rambutnya biar istimam dengan sholat, dicukur. Nah, baik. Kalau rambutnya panjang, laki-laki biarkan tergerai, biarkan tergerai, tidak boleh diikat. Pernah Husain apa Hasan bin Ali bin Abi Thalib, salah satu dari keduanya, sholat rambutnya diikat. Ada yang lepas, sahabat juga yang lepas. Selesai sholat marah dia, apa urusanmu? Orang tua melarang, tidak boleh. Ya, nah, kaki. Para kaki, kiroal, sarung, lengan baju, ya, itu biar dia sujud, dia sholat bersama kita sholat, dia rukuk bersama kita. Baik, yang ketiga. Jadi al-udunan minar ra'si. Jadi diusap sekalian. Dan mengusapnya masuk ra'si ini bukan dengan sisa air yang di tangan. Kita mengambil air yang baru. Ya, tidak masih. Nah, tidak bekas sisa. Jadi kan setelah membasuh muka, masuk kedua tangan, kan masih ada basah ya. Bukan itu. Tapi kita ambil baru lagi. Nah, ambil baru kita usapkan. Bukan di tampung airnya di kepala. Ya, nama itu bukan mengusap, tapi membasuh kepala namanya. Nah, rabi' ghuslur rajula rijlain. Ghuslur rijlain ilal ka'bain. Ayatnya tadi. Membasuh dua kaki sampai dua mata kaki. Mata kaki yang nampak menonjol itu ya, antum tahu. Nah, wal ka'ban dakhilan fil ghusl. Ka'ban itu masuk dalam pencucian, pembasuhan. Wa fi kulli rijlin ka'ban. Setiap kaki punya dua mata kaki. Nah, kiri kanan menonjol. Wa laysa al murad bil ka'bain al 'azmain annati'ain fi dhahril qadam. Nah, bukan yang di belakang. Bukan yang di belakang sini. Ini bukan yang apa ya? Bukan yang mana? Bukan sini. Depan. Kama yazumu ba'du fi raqib dhullal fayamsahuna ilayhima. Bukan yang di depan. Dia bukan yang di depan. Fi zahril qadam. Ada enggak? Maksud depan. Ini kan enggak depan ya. Tapi yang nah mungkin yang di nonjol yang di depan ini ya. Berarti ini kan dhahrul qadam itu istilahnya kalau orang medis bilang dorsum medis, punya punggung kaki. Kalau ini perutnya, sama kita punggung tangan, ini perut tangan. Yang menapak itu namanya perut kaki, ya. Nah, kalau yang di atas itu punggung kaki. Nah, itu kan ada tulangnya ya. Ada tulang kalau anak yang kurus. Nah, ya. Bukan yang dimaksud itu. Ya, sebagaimana yang dianggap oleh sebagian kelompok sesat ini Syiah Rafidhah yang fayam sahuna ilaihima, yang mereka cuma mengusap itu, yang mereka cuma mengusap kaki sampai situ, dan mereka tidak punya merasa tidak wajib. Nah, memahami ayat itu tadi, famsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq famsahu bi ru'usikum wa arjulikum, mereka baca. Nah, dan mereka sama siapa? Bukan mungkin punya pendapat lain, kalau yang anak ingat itu, yang anak tahu. Mereka tidak menganggap kaki itu dibasuh, tapi diusap. Qala fayamsahuna ilaihima, sehingga mereka hanya mengusap, yakni sampai tulang yang ada di punggung kaki tersebut. Fa in farada rijlain, fa inna farada rijlain al-ghuslu. Maka sesungguhnya fardul rijlain, kewajiban dua kaki, al-ghuslu, membasuh. Walaysal mashu, bukan mengusap. Wa qad dallat qira'atu wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, itu qira'ah mutawatir yang dibaca dengan wamsahu bi ru'usikum, kemudian bukan wa arjulakum ilal ka'bain bi fathil lam. Ya, bi fathil lam. Wa arjulakum afaf kepada afafnya ke sebelumnya falsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, wa arjulakum kemudian diafafkan ini wa arjulakum ini diafafkan ke aydiyakum. Nah, maksudnya ke sana bukan ke wamsahu bi ru'usikum. Ya, kalau diatafkan ke biru usikum, jadi wamsahu biru usikum wa arjulikum. Paham ya? Nah, mereka kan ya, yang penting selera mengembalikan ma'atuf ini kemana? Yang lebih dekat atau yang ke lebih jauh? Ya. Nah, qala wa sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam allati bayyanat sifatul wudu ala dzalik. Nah, ini sesuai. Cara membaca yang berdasarkan bacaan qira'ah yang mutawatir menyebutkan wa arjulakum. Kemudian yang kedua sunnah Rasulullah SAW yang menjelaskan tata cara berwudu di dalam hadis Utsman bin Affan tadi. Itu diantara yang paling sahih. Wa amma qira'atul kasr. Adapun bacaan dengan kasrah fi arjulikum, yani wa arjulikum, fahiya mahmulatun alal ghuslil khafif jam'an bainal qira'atain. Fahiya mahmulatun, bahkan ini dibawakan kepada pemahaman bahwa yang dimaksud adalah al-ghuslul khafif ma'an. Ya. Dibawakan ini dibasuh tapi tipis, tidak seperti kita membasuh tangan. Ya, digabung dengan ini sebagai bentuk pengkompromian bainal qira'atain. Bainal qira'atain artinya tidak seperti kita membasuh kedua tangan. Nah, dia tetap dibasuh juga. Nah, tidak diusap saja, bukan hanya diusap, tapi dibasuh, tapi tidak seperti membasuh tangan. Paham ini? Ya, paham ini. Ini beliau membawakan. Jadi kalau misalnya dibaca dengan wamsahu biruusikum wa arjulikum, ya, maksudnya wamsahu biruusikum wa arjulikum ini bukan diusap seperti mengusap kepala. Paham? Bukan diusap seperti mengusap kepala, tapi maksudnya apa? Dibasuh tapi tidak seperti membasuh tangan. Jadi yang ringan saja, tipis membasuhnya. Nah, kalau mungkin kalau misalnya kita pakai gayung biasanya itu tidak, mungkin pakai tangan. Ya, dipix. Nah, tapi itu tak kenal, namanya semuanya kena basah, bukan diusap. Nah. Wal i'timad 'alaiha wa tarku ghusli ar-rajulain alladhi dallat 'alaihi qiratun nasab wa dallat 'alaihi sunnatun wa min ittiba'il mutasyabih wa tarkil muhkam. Nah, wal i'timad 'alaiha, adapun berpegang dengan bacaan yang mengkasrah, dengan bacaan kasrah, kemudian tidak membasuh kedua kaki yang sudah ditunjukkan berdasarkan qira'ah an-nasab, wamsahu bi aydikum, apa? Famsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, dengan bacaan nasab, wa dallat sunnah alaihi sunnah, ditunjukkan pula keterangan melalui sunnah Rasulullah SAW dalam hadis Uthman bin Affan muttafaqun alaihi, huwa min ittiba'il mutasyabih wa tarkil muhkam. Itu salah satu bentuk meninggalkan yang muhkam dan mengambil berpegang dengan hal yang mutasyabih. Mana mutasyabihnya? Jadi dengan memahami wamsahu birusikum wa arjulikum ini tadi. Sedangkan yang muhkam jelas Rasulullah menunjukkan dengan sunnahnya. Ya, muttafaqun alaih. Kemudian bacaan yang mutawatir. Kira mutawatir dengan arjulakum, membasuh. Nah, kalau masih diusap, ya, berarti memang, nah, berpegang dengan yang mutasyabih. Nah, dan itu siapa yang suka seperti itu? Alladzi fi qulubihim zayl. Ya. Nah, orang-orang yang suka dengan hal-hal yang mutasyabih, ini adalah orang-orang yang dalam hatinya berpenyakit, ya. Suka kepada penyelewengan, penyimpangan, hal-hal yang bengkok. Nah, sya'na ahli bid'ah. Ya, keadaan ahli bid'ah. Maka yang dimaksud di sini memang Syiah Rafidhah itu. Qala wa yakfi fi ma'rifati dhullali man dhalla 'anil haqq fi mas'alati ghusli ar-rajulain wal iktifa' bi mashi dhuhurihima. Paham? Nah, cukup untuk mengetahui sesatnya orang-orang yang menyimpang dari kebenaran itu dalam satu masalah ini saja. Ya. Nah, sudah jelas ada keterangan dari Rasulullah muttafaqun alaih, hadis Uthman bin Affan. Sudah jelas dari qira'ah menunjukkan bahwa kaki harus dibasuh. Dia masih menghapus, mengusap. Dia masih mengusap dengan alasan wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Nah, dasarnya mana Rasulullah mengusap? Tidak ada. Sunnah itu menjelaskan. Nah, baik. Nah, itu dilihat dari mas'alati ghusli rajul rijlain. Ya, dilihat dalam masalah membasuh kedua kaki wal iktifa bi mashi dhuhurihima, dan dia merasa cukup dengan mengusap keduanya. Annahum harramu anfusahum siyaman. Ya, siyamat tahjil. Allati qala fiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna ummati yad'una yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min athari wudu. Mereka mengharamkan diri mereka sendiri tanda-tanda tahjil, cahaya yang dikatakan oleh Rasulullah tentang hal itu, bahwa umat ini akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan hurran muhajjalin, berseri-seri karena bekas wudunya. Nah, bagaimana akan berseri-seri? Tidak kelihatan. Nah, kakinya tidak nampak tadi dibasuh. Nah, cuma diusap. Yang dimaknakan hurran muhajjalin di nah, kaki. Ya, karena kan yang anggota kuda itu kan bisa diketahuan tandanya dari jauh, dari kumpulan kuda yang apa dengan tanda yang istimewa seperti itu. Nah, wajahnya ya dari ubun-ubunnya ke kepalanya, kemudian kaki-kaki kakinya. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Sahih an Abi Hurairah wa na'am dari Abu Hurairah wa annahum uridu anfusahum lil wa'id. Dan mereka pun berarti menghadapkan diri mereka lil wa'id, kepada ancaman alladzi ja'a fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yang datang dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit bagiannya adalah neraka. Celaka bagian dari tumit-tumit itu adalah neraka. Kenapa? Yang ini dikatakan oleh Rasulullah yang masih tersisa sebesar uang logam, ukuran dirham waktu itu besar. Nah, mungkin sekitar sekarang yang 500-an itu. Ya, itu kan hukum kalau uang logam orang dahulu sudah besar. Nah, itu tidak terkena air wudu. Itu sudah diperingatkan oleh Rasulullah, wailan lil aqabi minan nar. Nah, apalagi kalau dengan mengusap, apa yang kena? Banyak kan berarti yang tidak terkena. Nah, kalau apalagi punggungnya yang diusap, yang bawah enggak kena, yang di samping enggak kena. Berapa nih lebih dari besar uang logam. Nah, akhrajahu Bukhari Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ayatan. Nah, sayyid 4. Kemudian yang kelima, at-tartib. Wajibu ghuslu a'dha'il wudu' ala at-tartib alladhi ja'a fil ayat. Wa ja'a fi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fi wudu'ihi. Tertib berurutan. Mana yang lebih dahulu didahulukan, yang belakangan diakhirkan. Jangan yang belakang didahulukan, ya. Nah, fayajibu ghuslu a'dha'il wudu' ala tartib alladhi ja'a fil ayah. Wajib untuk membasuh anggota wudu secara berurutan sebagaimana yang datang dalam ayat surat Al-Maidah dan dalam perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu. Fala yajuzu, maka tidak boleh an yuqaddama ghuslul yadain ala ghuslil wajh. Tidak boleh didahulukan membasuh kedua tangan sampai siku sebelum membasuh wajah. Ya, dia cuci tangannya dulu kan sampai siku baru kemudian wajah. Tidak boleh. Wala masmu ra'si ala ghuslil yadain wa hakada. Tidak pula boleh mengusap kepala dan telinga kemudian baru mengusap membasuh kedua tangan. Amma law ghassala al-yad al-yusra qabla al-yumna aw ar-rijla al-yusra qabla al-yumna fa innal wudu'a sahihun ijma'an. Tapi kalau dia membasuh tangan kiri sebelum tangan kanan atau kaki kiri sebelum kaki kanan, itu wudunya sah menurut ijma'. Nah, sah. Wahwa khilaful aula, tapi menyelisihi yang lebih utama. Apa yang lebih utama? Istibabu. Berwudu bil yumna, mendahulukan yang kanan. Seperti dalam hadis. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah SAW itu kana yu'jibu tayamun fi su'uni kulli. Atau kama qala. Nah, Rasulullah SAW itu menakjubkan beliau, sangat senang mendahulukan yang kanan dalam semua urusannya, dalam berwudu, ya, mengenakan pakaian, mengenakan sandal, ini sah, paham ya, sah. Orang itu misalnya basuh kiri dulu, tapi kita kan juga mengajari, misalnya anak-anak kita kan sering, yang semangatnya ikut berwudu, dia duluan tangan kiri. Sah wudunya, cuma dia nah menyelisih yang lebih utama, lebih utama yang lebih afdal. Nah, qala al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fath, qala an-Nawawi, nah dinukil oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari dari An-Nawawi rahimahullah, qa'idatus syara' al-mustamirah, kaidah syariat yang terus yang kaku ya, istihbabul bada'ah bil yamin, disunnahkannya mendahulukan yang kanan, fi kulli makana min babi takrim wa tajdid, di dalam hal-hal yang itu termasuk bagian dari penghormatan dan hiasan keindahan. Apa misalnya penghormatan? Memberi dengan tangan kanan, menerima dengan tangan kanan, ya itu takrim. Nah, masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, yang ditinggal lebih ya, kaki kanan dulu apa masih di dalam sebagai penghormatan. Tazyin juga demikian. Nah, senangi ya ketemu mendahulukan yang kanan, makanya dilarang untuk cebok itu dengan tangan kanan. Wa ma kana bi yadihima ushibba fihi at-tayasur. Adapun yang selain itu untuk bersih-bersih itu disunahkan, diajar untuk ya ini dengan tangan kiri, istinja. Nah, sampah dan yang lain. Nah, qala ijma'ul ulama ala anna taqdimal yamin fi wudu' sunnah. Kata Imam Nawawi juga, ulama sepakat mendahulukan yang kanan di dalam berwudu' itu sunnah. Man khalafaha fatahu al-fadl wa tamma wudu'uhu. Siapa yang menyelisihinya itu hilang keutamaan yang dia harapkan. Tetapi wudunya sempurna. Artinya wudunya sah, tapi dia tidak dapat, kalau misalnya dinilai wudunya sah, tapi dia dapat menilainya apa? 8. Yang tadi yang dengan tangan kanan itu 10. Kan begitu. Nah, itu logika akal-akalan. Tapi benar, itu namanya untuk menunjukkan dan mendekatkan pemahaman bahwa ini maksud beliau ya, seperti itu. Khalafa tahu. Nah, siapa yang menyelisihi dia mendahulukan terkait tangan kirinya, itu tidak salah. Ya, wudunya tetap sah, tapi kehilangan keutamaan. Summa nakala an Ibnu Qudamah, beliau menukil dari Ibnu Qudamah fil Mughni annahu qala, kata yang berkata, la na'lamu fi adami wujubi khilafan. Kami tidak tahu tentang tidak wajibnya mendahulukan yang kanan. Ya. Nah, tidak tahu ada yang menyelisihi dalam perkara ini. Artinya bukan satu yang wajib dengan tangan kanan mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Jadi boleh. Ya, boleh bukan berarti nah, kita kan kadang-kadang yang boleh itu selalu dikerjakan, ya. Nah, ini harus kita paham. Boleh itu bukan untuk terus-terusan kita kerjakan. Nah, seperti mereka yang namanya sunnah itu ya, boleh-boleh saja ditinggalkan. Makruh itu ya, boleh-boleh saja dikerjakan. Ya, itu sama apa bedanya kita dengan tidak belajar? Nah, ahli sunnah harus paham, walaupun itu boleh bukan berarti untuk terus. Ya. Nah, Rasulullah pernah bala qa'iman. Buang air kecil dalam keadaan berdiri bukan berarti terus-terusan. Ya. Nah, minum sambil berdiri bukan berarti terus-terusan. Untuk menunjukkan atau itu boleh. Paham ya? Supaya tidak memberatkan Rasulullah SAW. Nah, bukan berarti harus setiap saat. Nah. Baik. Waqad istadalla Syekh rahimahullah ditertib di hadis ibda'u bima bada Allah bih. Syekhul Islam berdalil dengan hadis untuk menunjukkan tertib berurutan, yaitu mulailah dengan apa yang Allah mulai dengannya. Qala sallallahu alaihi wasallam dzalika, Rasulullah mengucapkan hal ini ketika indama, ketika beliau bada'a bis-safa fi sa'ihi, memulai dari Safa ketika sa'i. Wal hadis bilafdil amr ja'a fi Sunan An-Nasa'i. Hadis dengan bentuk perintah itu datang di dalam Sunan An-Nasa'i. Nah, kalau perintah hukum asalnya apa? Hukum asalnya wajib sampai ada keterangan lain. Nah, kalau misalnya kita apa namanya? Yakni Nah, perintah di sini kalau misalnya kita enggak ada yang keterangan yang lain, nah, tentang bolehnya mengundang yang kiri kemudian baru yang kanan, tetap kita pegang dengan ibda'u bima bada Allah bih, mendahulukan yang kanan dari yang kiri juga termasuk dalamnya. Allah. Nah, wa huwa fi sahih Muslim bi lafzil khabar. Dengan lafaz khabar, wa huwa min hadits Jabir at-Tawil fi sifati hajjihi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu datang dalam hadis Jabir yang panjang tentang tata cara manasik Rasulullah SAW. Wafihi disebutkan di dalamnya, falam madana minas safa fara'a innas safa wal marwata min sya'irillah abda'u bimada abada Allah bih. Artinya, nah, ketika beliau sampai mendekati bukit Safa, beliau membaca ayat innas safa wal marwata min sya'ir wal marwata min sya'irillah abda'u bimada Allah bih. Aku memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah. Fabada'a bis safa, beliau memulai dengan Safa, lalu farafa alaihi, naik ke atasnya, hatta ra'al bait, sampai melihat Ka'bah. Wanzur irwal ghalil, wa ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam abda'u bima bada Allah bih, anna Allah lamma dhakara Safa wal marwata qaddama Safa 'alal Marwah. Makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya memulai dengan apa yang Allah mulai dengannya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan Safa dan Marwah mendahulukan As-Safa alal Marwah dari Al-Marwah. Fama bada Allah bi dzakaran dzikran bada bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sa'i fi'lan. Apa yang Allah sebutkan ya sebagai pendahuluan, ini apa yang Allah mulai dengan penyebutannya, dalam penyebutannya, maka Rasulullah memulainya dengan tindakan. Rasulullah dengan mulainya dengan tindakan. Dalam ayat kan tidak ada disebutkan. Dalam ayat surat An-Maidah tidak ada disebutkan falsilu wujuhakum wa aydiyakum al-yamin. Terangan tidak ada kan? Tidak ada. Nah, cuma di dalam keterangan yang lain, Rasulullah membasuh tangannya kanan. Khairul umuri awsatuha, ya. Wa khairul huda nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun boleh. Nah, ingat, walaupun boleh sah wudunya. Sah wudunya. Bukan seperti kita yang sudah baligh ini, sudah tua ini yang harus mengerti kanan kiri, masih apa mendahulukan yang kiri. Boleh, boleh. Biarlah mereka yang kecil-kecil ini ya, anak-anak kita, adik-adik kita itu yang mereka mungkin wudu dengan tangan kiri, yang mulai tangan kirinya lebih dahulu dia basuh, ya. Kemudian atau kaki kirinya dia basuh lebih dahulu, sudah dikasih tahu. Nah, mana yang lebih utama? Nah, walaupun sah sholatnya. Nah, untuk kita mencari yang lebih tinggi nilai pahalanya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Yang terakhir, as-sadis mu'al mu'alah. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Nah, mu'alah itu artinya bersinambungan, tidak putus, tidak ada yang menyisah. Habis mencuci muka, ntar ada telepon dulu, nanti lanjut lagi, tidak boleh. Nah, wa ila nasu.